Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala at-talabi wa qabulihi ya al-mukhatabati nahu qaumi wa qumi wadribi wa minhu hati wa ta'ala 'ala al-asahhi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Fa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amrun. Nah, sekarang ini berarti bahasan tentang alamat fi'il amr. Yu'rafu, dia diketahui, bidalalatihi ala talab, dengan dalalahnya, petunjuknya, ala talab, yaitu tuntutan. Wa qabulihi ya al mukhatabati. Nah, ini perhatikan ya. Dan dia dapat menerima ya mukhatabah. Karena nanti ada isim yang dia dalalahnya ala talab namun tidak dapat menerima ya mukhatabah. Maka dia bukan fi'il amr. Namun dia adalah isim fi'il amr. Semisal sah. Sah ya, dia adalah isim fi'il amr. Kenapa dia isim bukan fi'il? Padahal dia sudah dalalah ala talab karena dia bermakna uskut. Karena dia tidak dapat menerima ya mukhatabah. Antum mengatakan kepada satu mudzakkar sah, satu mu'annas sah, bukan sahi. Enggak menerima ya mukhatabah. Paham sini? Nah, contoh fi'il amr kumi, kum. Ya, lihat kum, maka kum adalah fi'il amr. Qoma yakumu fi'il amr adalah kum. Kenapa demikian? Pertama dia dalalah ala talab, yang kedua dia dapat menerima ya mukhatabah. Kumi, anti kumi. Wadribi, na'am. Wa minhu hati wa ta'ala alal asah. Nah, berdasarkan pendapat yang paling sahih, termasuk diantara fi'il amr juga lah hati dan ta'al. Walaupun hati dan ta'al tidak memiliki fi'il madhi dan mudhari', dia hanya dalam bentuk fi'il amr, berarti dia ya, dia namun dia tetap fi'il amr. Kenapa? Karena dia dalalahnya ala talab, yang kedua dia dapat menerima ya mu'annasah dan domir yang lainnya. Ya, kul hatu burhanakum. Ta'alau. Hat, hat itu arti berikanlah. Ya, ta'alau, ta'ala, kemarilah. Ya, kul hatu burhanakum. Nah, antum katakan anti hati. Ya, berikanlah. Ya. Hati, nah. Anti ta'ali, kamu kemarilah. Nah, ini Said. Ayo, tafadhal. Sadiq baca lagi. Qauluhu wa amrun huwa ma dalla ala hadatsin yatlubu husul. Yutlabu husuluhu aw istimraruhu fi zamanil mustaqbali. Baik. Amr, dia apa sih? Ma dalla ala hadatsin. Dia yang menunjukkan kepada sebuah kejadian, peristiwa. Yutlabu husuluhu, yang dituntut direalisasikannya kejadian tersebut. Apakah berupa qiyam, dituntut agar ada qiyam. Kum, ada kitabah, dituntut agar ada kitabah. Uktub, ada qiraah, dituntut agar ada qiraah. Iqra, dan seterusnya. Ya. Nah, dituntut untuk direalisasikan kalau belum terrealisasi. Ya, semisal saya katakan pada Mujahid, Mujahid belum berdiri. Kum, ya Mujahid. Nah, atau sudah terrealisasi, namun tetap dikenakan fi'il amr. Untuk apa tujuannya? Kan sudah, yutlabu husuluhu. Apa sudah ada, tahakkaka husuluhu. Sudah ada. Kena untuk apa? Aw istimraruhu, agar tetap istimrar. Tetap continue fil mustaq, fi zamanil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya, walaupun seseorang sudah melakukan, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah bertakwa kepada Allah. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap memerintahkan kepada beliau, ya ayyuhan Nabi, ittaqillah, wahai Nabi, bertakwalah pada Allah. Apakah Nabi sudah bertakwa pada Allah? Ya sudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah atqannas, ya, manusia yang paling bertakwa. Namun kenapa tetap diminta? Apakah ini faedahnya yutlabu husuluhu? Diminta realisasiannya bukan, namun ya yang diminta adalah apa, istimraruhu, keberlangsungannya, kelanggengannya. Nabi SAW sudah bertakwa, maka makna fi'il amr ittaqillah yang ada pada Nabi itu bukan yutlabu husuluhu, tapi istimraruhu. Nah, fi zamanin mustaqbal, di zaman yang akan datang. Ya, terus lanjut. Famithalu ma yutlabu husuluhu wa huwa al-aktsaru qauluhu ta'ala an liki an Luqman an Luqmana annahu qala liwalidihi qala liwaladihi liwaladihi ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Baik. Famisalu mayutlabu husuluh, di antara contoh yang dituntut realisasinya ya dari filamer ini, wahual aksaru, ini yang kebanyakan, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala an Luqmana, tentang Luqman. Luqman annahu qala liwaladihi, bahwa beliau berkata kepada putranya, jangan walidihi, bapaknya dong, walid bapak, anak walad. Ya, ya bunayya, pakai tasgir itu, bunai. Ya, ibnun tasgirnya bunai. Wahai ananda, anak kecilku, aqimis shalah. Lihat, perhatikan. Mana fi'il amarnya? Aqimis shalah. Aqimis shalah. Jangan aqim, jangan aqimi, namun aqim, aqim. Ya, dia mabni ala sukun, karena bersambung dengan sukun lagi, maka diharokati kasrah. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur. Ah, nih, perhatikan. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah yang ma'ruf. Wanha. Nih, anha. Nahayanha. Nahayanha. Ya. Wanha, dan laranglah manusia anil mungkar, dari kemungkaran. Wasbir, dan bersabarlah. Alama asobak, atas apa yang menimpamu berupa musibah. Inna dhalika min azmil umur. Ah, syahidnya tuh banyak ya. Hakim. Wa'mur. Inha. Wanha. Isbir. Nah. Nah, itu filamer semua. Ini yutlabu husuluhu atau istimror? Yutlabu husuluhu. Ya, kenapa? Karena anaknya masih kecil. Ya, anaknya masih kecil, berarti belum mukallaf, namun bapak perintahkan agar terwujud. Ya, itu semua. Sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar atas musibah. Ya. Terus lanjut. Wa mithalu ma yutlabu istimraruhu qawlu ta'ala li sayyidil muttaqina. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Tayib, ini jelas ya. Contoh yang dituntut ya fi'il amr tersebut, kejadian dari fi'il amr tersebut, namun yang dituntut bukan husuluhu, realisasiannya, namun istimraruhu, yaitu kelanggengannya. Artinya Nabi SAW dikenakan fi'il amr oleh Allah, ittaqi, bertakwalah engkau wahai Nabi. Nabi sudah bertakwa. Beliau adalah atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Ialah firman Allah kepada sayyidil muttaqin, kepada penghulunya orang-orang yang bertakwa, ya ayuhan nabi ittaqillah. Ya. Nah, masalahnya ikhwah, ana aqulu lakum wa antum ya qad raja'tum durusakum lailan wa naharan. Misalkan antum, ana katakan pada antum, antum padahal sudah murojaah pelajaran antum siang malam. Ya, ana aqulu lakum, ya ikhwanu raji'u durusakum. Ya, murojaahlah pelajaran antum semua. Padahal antum sudah murojaah. Ya, ini berarti yang yutlabu istimraruhu. Ya, antum sudah murojaah. Bahkan anak katakan waktu itu di malam hari. Aku lulakum lailan. Wa antum turaji'un. Durusakum ya ikhwan, raji'u. Naam, qad raja'na dar ya durusana. Iya, mana perintahkan lagi? Raji'u. Bimana? Ya apa? Nah, istimrar. Paham dong? Paham sini ya. Lanjut, siapa? Sadiq. Wa qawluhu ta'ala li'ibadihi al-mu'minina, ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi. Al-ayata ay istamir ala taqwa. Itu kan wazan apa? Istamarra yastamirru. Fi'il amr berarti apa? Istamir. Kok istamir? Kan fi'il mudhari yastamirru. Ingat, menurut kalangan kufiyun, kemarin yang namanya fi'il amr adalah bagian dari fi'il mudhari yang majzum dengan la, lamul amr. Pakai ada ta apa? Ta mukhatabah dari huruf mudhara'ah. Lihat, masa antum bingung ini fi'il amrnya mana? Mana spidolnya sini? Hah? Nah, lihat. Ayo, masa begini aja masih salah nyebutnya. Masa istamir? Mana hapusannya sih? Hah? Ayo, Fik. Unzuru ya, ikhwah. Yastamirru. Berarti kita ganti pakai lam, lam. Lihat, perhatikan. Ini paling bagus pakai mazhab kufiyun untuk menentukan apa dobet dari penyebutan fi'il mudhari. Pakai lam dulu. Kasih ta, ya. Ta mukhatabah. Apa fi'il mudharinya? Istamarra. Litas. Kalau mudhari majzum gimana? Fi'ilnya kan dia mudhaf ya. Ya, istimrar. Iya kan? Nah, ketika dia masuk ke fi'il madhi, istamarra yastamir. Kalau dia majzum gimana? Litas tamirra dengan sukun muqaddarah. Ya, nabat alaiha al-fathatu. Digantikan oleh fathah. Lita'adzurihi, karena enggak mungkin antum pakai dhammah, pakai kasrah, pakai sukun. Ya, enggak mungkin. Maka berarti tinggal antum hapus saja lamnya tadi. Ta'mu khotobahnya diganti, mudorai, ganti hamzah, wasol. Maka istamirro. Begitu. Ribet amat nentuin fi'il amr mudo'af. Ya. Radda yaruddu. Ya, yaruddu. Berarti gimana? Bantahlah. Berarti gimana? Radda yaruddu, membantah. Radda. Hah? Radda yaruddu. Kok radda? Hah? Yaruddu. Fi'il amrnya gimana, Pak? Rudda. Begitu. Ya, tinggal kasih lamul amr, kasih ta mukhatabah litarudda, dihapus lamul amr, dihapus ta, enggak perlu ganti wa hamzah wasal. Rudda. Sudah, bisa dipahami sini. Ribet amat. Kan gampang kan? Nah, berarti gimana Sodik bacanya? Ai istamirra ala taqwahu wastamirru ala imanikum bidzalika. Naam. Baik. Wa qawluhu ta'ala li ibadihi al-mu'minin, ini perhatikan. Fi'il amr yang maknanya istimraruhu, bukan yutlabu husuluhu, ya, li wujudi husulihi, ya. Fil mukhatab aw mukhatabin alladziina yu'maru bidzalik. Perhatikan. Qawluhu ta'ala li ibadihi al-mu'minin, ya ayyuhalladziina amanu, wahai orang-orang beriman, perhatikan. Ini mukhatabnya nih. Aminu, Allah menyuruh orang beriman. Berimanlah kalian billahi wa rasulih. Mereka sudah beriman belum? Sudah. Ya, sudah. Ya, sudah beriman. Ya, terus untuk apa? Ai istamirru ala imanikum. Continuelah kalian dalam keimanan kalian bidzalik kepada Allah dan rasulnya. Kalau kepada nabi, ya ayuhan nabi ittaqillah, berarti apa? Istamirra ala taqwahu. Continuelah engkau untuk tetap bertakwa kepadanya. Paham sini? Ya, terus lanjut Shadiq. Wa qawluhu wa yu'rafu ay yumayyazu 'anil mudhari'i wal madhi bihataini al-'alamataini ma'an. Nahwu qumi wadribi fa inna kullan minhumā dallan 'alal dalla 'alal talabi. Wa qabila ya al mukhatabati. Tayyib. Wa qawluhu, dan kemudian perkataan Al-Hattabi, wa amrun yu'rafu ay yumayyazu, dia dapat diketahui, maksudnya dapat dibedakan, anil mudhari'i wal madhi, dari fi'il mudhari' dan madhi, bihataini al alamataini ma'an, dengan dua tanda itu tadi, dengan dua tanda ini ma'an, secara berbarengan, enggak boleh satu aja. Tandanya tadi apa? Bidalalatihi ala tolab. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Qabulihi ya al-mukhatabah. Ya. Tadi kan saya sudah katakan, kalau sekedar dalalah ala talab, ya, petunjuk akan adanya tuntutan, isim fi'il amr juga dalalah ala talab. Ya, isim fi'il amr kayak tadi sah, itu maknanya uskut. Dalalah ala talab, dalalah ala sukut. Ala sukutil mukhatab. Ya, sah, diamlah, dalalah ala ala sukut. Namun dia fi'il amr bukan? Enggak. Kenapa? Karena dia enggak dapat menerima ya mukhatabah. Ya mu'annasah mukhatabah. Paham enggak sini? Taib. Maka kata beliau ma'an, itu ada kalimat ma'an, mesti berbarengan. Ya. Dia dibedakan dari fi'il mudhari dan fi'il madi dengan dua tanda ini ma'an secara berbarengan. Ya. Nahu qumi wadribi. Ya. Berdirilah. Pukullah. Nah, fa inna kullan minhuma dalla ala talab. Karena keduanya lafadz qumi dan idribi, ya. Keduanya dapat menunjukkan mana talab. Satu, yang kedua ini waqabila ya'il ya'a al-mukhatabati, dan dia dapat menerima ya mukhatabah. Nah, ini penting. Walaupun fi'il amr tadi enggak punya fi'il madi, enggak punya fi'il mudhari. Namun yang penting dia ini dalalah ala talab dan juga dia ya qabul ya al-mukhatabah. Dia dapat menerima ya mukhatabah. Itu walaupun dia enggak punya fi'il madi, enggak punya fi'il mudhari. Itu fi'ilnya sebatang kara. Ya, gitu. Terus gantian siapa? Hilmi, Hilmi. Iqra Hilmi. Bismillah. Qala asy-syarihu rahimallahu taala. Falau dallat al-kalimatu 'ala at-talabi walam taqbal. Qabila yaqbalu tu azannya. Walam taqbalil ya'a fahiya imma ismun. Itu hamzah wasal, jangan dibaca gitu. Immasmun. Faya immasmun ismu fi'lin. Faya immasmu fi'lin amrin. Nahwu sah wa nazali au masdar au masdari au masdarun. Au masdarun. Kan dia ma'tub ke ismun, ya. Au masdarun nahwu darban zaidan. Baik, perhatikan. Wa in dallatil kalimatu ala talab. Nah, seandainya sebuah kalimat dia menunjukkan kepada makna talab. Namun lam taqbalil ya'ah. Dia enggak bisa menerima ya. Ya mu'annasah mukhatabah tadi. Fahiya, maka kalimat tersebut ismu fi'lin amrin. Apakah dia isim fi'li amrin? Isim fi'il amr. Ya, contohnya sah, nazali. Sah maknanya uskut. Ya, nazali maknanya inzil, ya. Maknanya inzil, turunlah, maka dia isim fi'il amr. Walaupun maknanya inzil, maknanya talab. Berarti dia bukan fi'il amr. Kenapa? Karena dia enggak bisa menerima ya. Antum katakan pada satu orang wanita, sahi, enggak bisa. Tetap sah. Anti sah, anta sah. Antum sah. Ya. Enggak bisa antum sahu, enggak ada. Ya ikhwan, sah. Ya akhwat, sah. Ya, ya habibi, sah. Ya habibati, sah. Begitu. Paham gak sini? Ya. Kenapa? Sah, uskut. Ya, uskut. Sekut. Ya, itu sekut tuh bahasa Arab tuh uskut. Ya. Jangan sekut baik katanya. Hah? Sekut-sekut baik katanya. Nah, itu bahasa Arab itu. Mujahid ya? Aduh, Mujahid. Sekut-sekut baik Mujahid. Nah, itu. Mana lagi tadi? Ya. Antum katakan semua orang yang antum jadikan mukhatab, ya, antum perintahkan satu, dua, itu sama, sah. Ya, ya habibi, sah. Ya habibati, sah. Ya, antum katakan pada dua istri misalkan. Ya habibataya, sah. Ah, diamlah. Ya, begitu. Mana lagi tadi? Au masdarun, atau bisa jadi dia masdar. Ya, dorban Zaidan. Dorban itu maknanya mana tolak? Pukullah si Zaid. Ya. pukullah Zaid. Nah, namun aslinya ini dorban, ya aslinya dia maf'ul mutlak. Dari mana? Dari fi'il amr mahdhuf. Berarti takdirnya apa? Idrib dorban Zaidan. Nah, gitu. Idrib dorban Zaidan. Namun ketika fi'il amr dihapus, cukup dengan masdar itu sudah, ya, ya dulu ala talab. Dia sudah menunjukkan pada mana talab. Taib. Ya. Fadarbu riqab. Lihat, perhatikan tuh. Fadarbu riqab. Darbu, ya dulu ala talab. Namun dia bukan fi'il amr. Karena dia masdar. Dan dia enggak bisa menerima ya mu'anasah mukhatabah. Paham sini? Ibarahnya lanjut, Hilmi. Wa in qabalatil. Ah, tadi kan udah saya kasih tahu wazannya. Qabul masdar dari qabul, fi'il madinya apa? Qabila yaqbalu, fa'ila yaf'alu. Wa in qabalatil. Ah? Fa'ila yaf'alu. Wa in qabalatil. Qabila. Wa in qabal qabila. Wa in qab qabilatil ya'a walam tadullu walam tadul tadi udah dikasih tahu barusan fi'il mudhari yang majzum fi'il mudhaf yang majzum gimana walam tadulla walam tadulla ala talabi fa hiya fi'lun mudhari'un nahwu anti taqumina taib. Wa in qabilat ya'a. Nah, seandainya sekarang dia bisa menerima ya. Wa in qabilatil ya'a, fi'il tadi, kalimat tadi, dia dapat menerima ya mu'anasah mukhatabah. Walam tadula ala talab. Namun dia tidak menunjukkan kepada makna talab. Fahiyya fi'lun mudhari'un. Maka dia fi'il mudhari', bukan fi'il amr. Contoh, anti takumin, anti tajlisin, anti tadribin, anti takro'in, dan seterusnya. Walaupun dia menerima ya mu'anasah mukhatabah. Namun dia fi'il mudhari bukan fi'il amr. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan kepada makna talab. Terus. Walau qala al-musannifu nahwu qum wadrib lakana awwala aula. Lakana aula li'annahu alladhi yuqbalu yaqbalu. Yaqbalu ya al-mukhatabati. Ah. Ini kritikan asli dari Al-Faqihi ya. Cuman Syekh Ahmad bin Sabit ya ikut terpengaruh ya, akhirnya sering mengkritik Al-Hattabi. Namun ya ini kritikannya bagus. Seandainya musannif mengatakan kasih contohnya bukan kumi namun bukan idribi namun kum dan idrib lakana aula. Tentu itu lebih bagus karena dialah yang menerima ya mukhatabah. Namun enggak juga ya. Karena Al-Hattabi itu untuk memudahkan litaqrib, taqribil faham. Al-Qurra ya, para pembaca itu akan mudah memahami kalau langsung dikasih contoh. Contoh fi'il amr ya, kumi idribi, langsung paham. Oh iya nih dia bisa menerima. Kalau dikasih sekedar, apalagi kayak kita-kita gini yang bukan orang Arab, contoh kum, idrib, nah, kita gak kepikiran tuh, mana bisa menerima ya enggak dia. Nah, pasti kasih contoh kumi, kumi idribi, langsung ngerti juga. Pulau alam ya, ya inilah para master lah mereka saling mengkritik. Ya, nggak apa-apa, bagus. Terus lanjut, ya. Wa qauluhu alal asahi. Nah, ini alal asah yang mana ini? Yaitu diantara fil amr hati dan taala. Ya, hati berikanlah maknanya. Ya dulu ala talab, taala kemarilah juga ya dulu ala talab. Maknanya apa? Apa kemarilah. Dia dikatakan fi'il amr. Yang penting dua tadi. Dia menerima ya mukhatabah dan dia ya dul dalla apa namanya? Ya dulu ala talab. Walaupun kedua fi'il ini hati dan ta'al, ini dua-duanya ada di Al-Qur'an, tidak ada fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Terus lanjut. Ai lidalalatihima 'ala talabi wa qubulihima wa qabu wa qabulihima ya al-mukhatabati. Wahuma mabniyani ala hadfi harfil illati min akhirihima. Fal mahdhufu min hati al-ya'u kama fi irmi, wa min ta'ala al alifu kama fi ikhsha. Baik. Wa qawluhu ala al-asah. Nih perhatikan ala al-asah. Berarti ada ulama yang berpendapat hati, hatu dan apa namanya? Hati dan si ta'ala itu bukan fi'il. Namun isim fi'il, amr. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun yang dirojehkan oleh Al-Hattabi ya, dan disetujui oleh banyak ulama yang lainnya adalah dia adalah fi'il amr, bukan isim fi'il amr. Ailad lidalalatihima ala talab. Karena keduanya si hati ini dan ta'ala ini menunjukkan pada makna talab wa qabulihima ya al-mukhatabati. Dan keduanya dapat menerima ya mukhatabah. Wa huma dan keduanya hati dan ta'al mabniyan, keduanya mabni ala hadfi harfil illah. Ya, mabni dengan dihadzaf huruf illah min akhiriha dari akhirnya. Fal mahdzub maka huruf illah yang dihadzaf dari hati adalah ya kama fi irmi ya, sebagaimana pada irmi rama yarmi irmi, dan pada ta'al yang dihadzaf adalah alif sebagaimana ikhsha. Ya. Ikhsha. Rama yarmi irmi. Nah, berarti yang dihadzaf adalah iya. Kan yang namanya fi'il amr kalau menurut Kufiyun ya, binanya itu dibangun dari fi'il mudhari yang majzum dengan lamul amr. Nah, kalau kita katakan misalkan litarmi. Ya, litarmi. Apa i'rabnya litarmi? Tarmi apa i'rabnya? Tarmi fi'il mudhari majzum bila mil amr. Wa alamatu jazmi apa? Hadfu harfil illah. Karena kan tanda jazm itu cuma dua ya. As-sukun dan hadaf. Hadaf harful illah atau hadaf nun. Nah. Ta'al juga begitu. Seandainya dia punya fi'il madhi, nah itu berarti dia fi'il madhinya itu adalah fi'il madhi yang diakhiri oleh huruf illah. Mu'tal akhir. Demikian pun juga dengan hati. Nah. Sama seperti sebagaimana antum katakan udu'u. Apa itu udu'u? Fi'il amar. Ya, mabni. Mabni ala apa? Ala hadfi harfil illah. Ya, kenapa? Karena bina fi'ilnya itu tadi mu'tal akhir. Da'a yad'u. Ah, perhatikan. Da'a yad'u. Ya. Sebagaimana ikhsha, ya, khosya yakhsha, ikhsha. Ah, itu. Terus fa'in amarta fa'in umirat. Fa'in umirat bihima mu'annasan kana mabaniyaini ala hadfin nuni nahwu hati ya hindu wa ta'alai bilya'i fihima. Atau fa'in umirat biha atau fa'in amarta mu'annasan. Apabila anda memerintahkan dengan keduanya ta'al dan hati kepada mu'annas, kepada satu mu'annas, kana mabniyaini. Kana, maka hati dan ta'al itu keduanya mabni. Ala hadfin nun. Terus, contoh nahu, hati ya hindu. Ta'alai ya hindu. Bilya'i fihima. Dengan ya pada keduanya. Terus lanjut, waza'ama. Waza'ama ba'duhum annahuma isma fi'laini lil amri fahati bima'na nawil wa ta'ala bima'na aqbil. Taib. Wa za'ama ba'duhum dan sebagian mereka ulama alinahu za'ama, za'ama di sini bukan makna menyangka ya, tapi mengklaim, bisa juga menduga, mengklaim bahwasanya keduanya hati dan ta'al isma fi'laini lil amr. Isim fi'il amr. Maka hati maknanya nawil, nawala yunawilu, nawil, alihkanlah, berikanlah gitu. Ta'ala bimakna akbil. Ayo. Ha, dah, menghadapkanlah ke sini. Ya, namun yang tepat ialah dia adalah fi'il amr. Nah, terus wa'alam. Wa'alam anna akhiru hati. Wa'alam akhiru. Wa'alam anna akhiru hati maksuran. Maksurun isi khobar anna. Wa'alam anna akhiru hati maksurun. Taib maksurun dikasrohkan. Ya. Akhir dari kalimat hati itu dikasrohkan. Terus? Illa iza tasala bihi wawul jama'ati fayudammu kaqawlihi ta'ala qul hatu burhanakum wa anna akhira ta'ala maftuhun daiman. Baik. Wa'alam, dan ketahuilah akhir huruf hati itu maksurun dikasrokan. Illa idza tasala bihi wawul jama'ati, kecuali kalau dia bersambung dengan waw jama'ah, fayudammu, maka didomahkan. Ya, semisal qul hatu burhanakum. Nah, in kuntum shodiqin. Wa akhira, wa anna akhira ta'ala maftuhun daiman. Kalau ta'ala maftuh daiman, selalu. Nah, kalau dia ketemu nanti dengan apa antum perintahkannya kepada muannas, berarti ta'alai gitu. Ya. Oh, kepada waw jamak ta'alau. Tetap dia pakai alif lamnya itu fathah. Ta'alau. Ya, qul ta'alau ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Baik, selesai fi'il amr. Masuk sekarang ke huruf. Fadal, dibaca sini. Apa? Faza. Faza. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik. Ya. Kemudian kata Al-Hathabi, ini aslinya adalah ucapan siapa? Ibnu Ajram. Al-harf, huruf, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Yang tidak cocok untuknya semua tanda fi'il dan tanda isim. Semisal huruf yang dicontohkan hal, fi, lam. Hal yang masuk ke isim, yang masuk ke fi'il. Fi hanya yang masuk ke isim. Lam hanya masuk ke fi'il. Nah, itu hal, fi, lam. Ini contohnya bagus ya. Hal masuk ke isim dan fi'il. Fi masuk hanya masuk ke isim. Lam masuk ke isim dan masuk hanya masuk ke mana? Ke fi'il. Itu enggak cocok semua tanda-tanda isim. Alif, alif lam, atau al, tanwin, khafat, masuknya huruf khafat, kasrah, ya. Kemudian tanda fi'il, qad, sin, saufa, ta'tis, as-sakinah, itu enggak cocok di semua ini. Ya, bisa enggak? Qad hal gitu, enggak ada. Qad fi. Qad lam, itu enggak ada. Maka gampang huruf. Apa itu huruf? Semua yang enggak layak untuknya, enggak cocok untuknya tanda isim maupun tanda fi'il. Ayat faza. Qawluhu wal harfu huwa lughatan at-tarafu. Naam. Huruf secara bahasa taraf. Apa itu taraf? Yaitu ujung, sudut. Dia adalah ujung atau sudut. Nah, itu taraf secara bahasa. Terus bitahrikir ra'i. Bitahrik. Bitahrikir ra'i. Ah, dengan diharokati ra, maka jangan at-tarfu tapi at-taraf. Tarafu. Terus ka harfil jabali. Semisal huruf pada jabal. Berarti ainnya, ainul kalimah berharokat. Tarafun jabalun. Nah, begitu. Penyebutannya dobetnya tarf, bukan ro-nya sukun, bukan wazan fa'lun, tapi fa'alun. Begitu. Ainul kalimah ya tetap diharokati. Ya. Terus wa fit tanzili wa minan nasi may ya'budullaha ala harf ay ala tarfin. Tarfin baru tadi dibilangin. Tambeng amat ya. Baru dibilangin ro-nya berharokat. Ya. Dibaca sukun juga. Terus wajanibu minaddini. Wajanibin minaddini. Dan firman Allah wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ay ala tarafin. Maksudnya ujungnya ya ay janibin minaddin, hanya beramal pada sisi, satu sisi di agama aja, enggak mau yang lain. Padahal Allah perintahkan pada kita bahwa ya ayyuhan nas udkhulu fis silmi kafah, masuk ke Islam secara sempurna. Dia hanya mau berislam yang sesuai dengan hawa nafsu dia aja. Ya, yang beda sama hawa nafsu dia nggak mau beramal. Yang beda sama ya, budaya dia nggak mau ngamalin. Ya, budaya dia melestarikan kesyirikan, sajen. Oh, dia nggak terima. Ini budaya kearifan lokal katanya. Ya dan billah. Padahal syirik akbar. Ya. Kalau syirik akbar pelakunya apa kemarin usul salasah? Man sarafa li ghairillah, man sarafa li ghairillah fahuwa kafirun musyrikun. Enggak ada tuh yang namanya perbuatannya syirik, orangnya enggak musyrik. Nah, itu dibantah oleh semua ulama yang mensyarah usul salasah. Level usul salasah aja udah paham antum ya. Fahuwa kafirun musyrikun. Tuh enggak ada lagi tuh fahuwa fi'luhu syirkun wa fa'iluhu laisa musyrikan. Enggak ada kayak gitu. Ya, terus lanjut. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'na ala ma'nan fi ghairiha kalam mathalan fi qawlika lam yaqum fa illam fa inna lam ma'naha an-nafyu walam yadhhar hadha al-ma'na illa fil fasli illa fil fi'li. Naam. Nah, sekarang huruf secara istilah. Kalau tadi secara bahasa maknanya taraf. Ujung sudut. Nah. Sekarang secara istilah ilmu nahwu, apa sih itu huruf? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna, namun bukan makna dia, tapi makna yang lainnya. Kalau dia masuk ke fi'il, makna fi'il. Kalau dia masuk ke isim, makna isim. Paham gak sini? Semisal lam, masalan fi kaulika lam yakum. Ya. Maka lam maknanya an-nafyu. Ya. Tahu dari mana lam itu maknanya an-nafyu? Karena masuk ke fi'il yakum, maka dinafikanlah hadas, dinafikanlah qiyam. Maknanya berarti nafyul qiyam. Kalau dikatakan Zaidun lam yakum, berarti nafyul qiyam an Zaidin. Dinafikannya qiyam dari si Zaid. Wa hadzal ma'na, kata beliau, wa lam yadhhar hadzal ma'na illa fil fi'li. Makna ini enggak nampak kecuali pada fi'il. Ya, contoh lagi fi, itu kan fi dzarfiyah. Tahu dari mana kita dzarfiyah? Ketika kita katakan Zaidun fil fasli. Fi maknanya apa? Dzarfiyah. Loh kok gitu tahu dari mana? Iya. Ketika disambung dengan isim majrurnya. Zaidun fil fasli. Zaid berada di kelas. Dan makna zorfiyah ini enggak nampak kecuali ketika dia bersambung dengan isim. Paham enggak sini? Ya. Baik. Terus lanjut Faza. Wa qawluhu ma la yasluhu ilkha. Ilkha ila akhir. Ila akhir. Ilkha. Itu singkatan ila akhir ilkha. Ilkho anak mana Faza? Eh terus Faza. Ai, anna kalimatal. Mana kalimah orang alama kok? Anna. Oh, udah ini dia. Udah sepaneng nih. Ai, anna alamatal harfil lati imtazu biha. Imtaza biha an akhwaihi. Akhwaihi. Akhawaihi. Akhawaihi. Adami. Admitun. Admiyatun. Adamiyatun. Apa irobnya adamiyatun, Faza? Adamiyatun. Hah? Apa irobnya, Faza? Gai. Khobar, Sat, ya? Hah? Khobar. Khobar mana? Khobar anak. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz Faza. Terus ini perhatikan. Wa qauluhu ma la yasluhu ila akhir. Nah, bukan ilkha ya. Ilkha. Antum kalau baca kitab di depan umum ntar ilkha. Waduh. Bahaya itu. Ya. Ai anna alamatal harfi yaitu tanda huruf alati imtaza biha an akhwai yang membedakan dia dengan dua saudaranya. Dua saudaranya siapa? Dua akhwatnya. Dua akhwat, akhnya. Isim dan fi'il. Apa tandanya? Ada miyatun. Tak ada. Enggak ada tanda. Enggak ada tanda. Enggak ada tandanya. Terus lanjut Paza. Wahia annahu la yakbalu syai'an min alamatil alamatil alamatil ismi. Taib. Wahia annahu la yakbalu syai'an. Itu si huruf ini dia enggak dapat menerima sedikit pun, enggak dapat menerima apapun min alamatil ismi wala min alamatil fi'li. Ya, dia enggak menerima sedikit pun apapun dari tanda isim ataupun tanda fi'il. Terus wadzalika nahu. Nah, harus panang dia tuh deh. Wadzalika nahu kalimatun hal fa inna. Kalimatu hal. Nah, kalimatu hal, kalimahnya itu mudhof. Ya. Halnya mudhofun ilaih. Ini mim babil hikayah. Nanti ada di mutamimah ini. Ya, mim babil hikayah namanya. Terus kalimatu hal fa innaha la takbalu al fala yuqalu al hal wala yadkhulu alaiha harful haf khafdi fala yuqalu min hal wala tadkhulu alaiha qad wala saufa wala fala yuqalu qad hal wala saufa hal falamma ra'aynaha la tuqbalu la taqbalu la taqbalu alamatasmi alamatasmihi alamatal ismi alamatal ismi wala alamatal fi'li arafna annaha harfun wa mithluha fi walam wasairil hurufi wa mithluha fi lam wasairul hurufi. Nah. Nah, gantian nanti yang baca si ini. Mujahid. Nah. Mujahid. Tar dulu Mujahid bacanya. Mic-nya gua belum dikasih. Nah. Sekjen. Eh, teman. Ayo. Dari mana tadi Pasya bacanya? Wadzalika nahu kalimatu hal. Fa innaha la taqbalu al. Kalimat al ini hal, ya, kalimat hal, hal istifham, huruf istifham, dia enggak dapat menerima tanda isim yaitu al. Maka enggak boleh antum mengatakan al hal. Dia juga enggak bisa masuk ya. Tanda isim yang lainnya huruf khafad. Antum enggak bisa katakan min hal atau tanda fi'il, enggak bisa masuk pada qad dan saufa, enggak bisa dikali qad hal, saufa hal. Begitu. Falamma ra'ainaha la taqbalu alamatal ismi wala alamatal fi'li, maka tatkala kita sudah melihat dia tidak menerima tanda isi maupun tanda fi'il, arafna. Kalau begitu kita tahu annaha harfun. Ini berarti kalimat ini adalah huruf ini hal ini. Wa mithluha sama seperti hal ini pada fi dan lam. Wasairul hurufi dan seluruh huruf-huruf yang lainnya. Enggak cocok, enggak bisa menerima tanda isim dan seluruh tanda fi'il. Ayo Mujahid. Nah, padahal Mujahid. Lah kok ketawa antum? Sing ngesan, emang ana suruh ngelawak apa suruh baca kok ketawa? Nah, ketawa dia. Qala Syarih Khaimal Ta'ala. Wuh, Masya Allah. Udah kayak Ustadz caranya. Ustadz kabir. Ya. Masya Allah. Oh, yes. Manadhiru ma laysat lahu alamatun wujudiyatun bal alamatuhu adamiyatun alha adamiyatu alha'u ma'al jimi wal kha'i fa inna al jima alamatuha nuqtatun min asfaliha wal kha'u wa al kha'a alamatuha nuqtatun min a'laha wal ha'a alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha aw a'laha. Masya Allah. Senter-senter mukanya. Ini ini yang peci hitam ya kak. Masya Allah. Menjahit. Mana? Mana menjahit tadi dari baca dari mana antum? Mana di rumah Laisan? Hah? Mana di rumah Laisan? Ini saya perlu terangin nih, mujahit yang peci hitam biar enggak sangkain orang mujahit ke si Herlin. Iya kan? Kok ada yang cari mantu kan? Yang mana yang lari korek tuh? Mujahid kalau antar ini mujahid nunduk terus orang taunya Herlin lagi. Ya. Ya mana lagi tadi? Ada yang cari mantu kali Herlin kan? Nih saya punya putri, punya keponakan, punya temannya istri, teman putri saya, punya teman keponakan putri saya. Langsung saya nikahin kamu sama empat. Masya Allah Herlin, mimpi ketiban durian beserta pohonnya. Nah, ah, tadi menjahit dari mana? Sampai lupa. Hah? Wanadiru malaisat lahu alamatun wujudiyatun. Ya. Dan yang serupa yang dia tidak memiliki tanda, bal alamatuhu adamiyatun. Bahkan tandanya adalah enggak ada, ada apa namanya? Adamiyah. Enggak punya tanda. Ya. Contoh al-ha'u ma'al jimi wal-kha'i. Ha, jim, mim. Fa'inal jima, lihat huruf jim. Alamatuha, tandanya apa? An-nuqtatun min asfaliha. Ada titik di bawah. Wal-kha'a, kha' alamatuha nuqtatun min a'laha. Kalau kha' ada satu titik di atasnya. Wal-ha'a, lihat perhatikan. Ini contoh nih. Untuk ngasih tahu nih. Apa tanda jim, anda tanda kho, apa tanda ha. Nah, kalau tanda ha ini kayak tanda huruf ini. Kan kalau tadi jim seakan-akan dia adalah isim. Kho dia adalah fiil, ada tanda ya. Nah, ha itu apa? Ini seakan-akan ha ini adalah huruf. Ya, ini kata Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wala a'la au a'laha. Tandanya adalah tidak adanya titik di atas maupun di bawah. Itu kayak huruf tuh. Makanya kata Ibnu Ajurram yang dikutip oleh Hattabi di sini, mala yasluhu ma'ahu dalilul ism wala dalilul fi'li. Yang tidak cocok padanya pada huruf tadi dalil isim, tanda isim maupun tanda fi'il. Nah, ini seakan-akan kayak gitu. Paham enggak sini? Nah. Ya, misalkan si ini Muslih dianggap huruf. Nabil fi'il, Ahmad isim. Siapa? Nabil yang mana? Yang istrinya dua. Ahmad yang mana? Yang istri satu. Muslim yang mana? Yang gak punya istri. Itu Nabil. Muslim yang mana? Itu yang gak punya istri. Sebatang kera. kara. Santan ya. Kara, bukan kera. Mana lagi tadi? Ayo lanjut menjahit. Wa qawluhu kahal wa fi walam masalal musannifu bihadhil ahrufi as-salasati liyubayyinu aduh ada masuk lam liyubayyin annal emangnya lam amr itu antum majuzum kan liyubayyina annal hurufa ala salasati aqsamin kemudian kata beliau ya kata Syekh Ahmad Al-Wusabi mengutip pernyataan Al-Hattabi seperti huruf itu apa? Hal, fi, lam. Nah, kata Syekh Ahmad Sabit, Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, hafidzahullah ta'ala, masalah al-musannifu, musannif, penulis kitab al-mutamimah ini, memberikan contoh, sampel, bihadihil hurufi, ya, dengan memberikan sampel ahrufi, as-salasati, dengan tiga huruf ini, hal, fi, lam, untuk apa? Masuk itu, liyubayinah, lamnya itu lam apa? Ta'lil. Liyubayyina agar beliau menjelaskan annal hurufa bahwasanya huruf ala salasati aqsam kepada tiga macam. Tadi sudah saya sebutin ya. Hal masuk ke isim dan fiil, fi hanya masuk ke isim, lam hanya masuk ke fiil. Nah, lanjut menjahit. qismun mukhtasun bil af'ali wa huwa naw'ani. Amilun kal amilu kal jawazimi wan nawasibi wa ghairi amilu wa ghairi amilin ka qad wasini. Baik, yang pertama qismun, satu jenis mukhtasun bil af'al. Ya, satu macam isim huruf yang dia hanya khusus pada fiil-fiil. Ya. Wa huwa naw'ani. Dan dia ada dua macam. Ya, yang hanya khusus masuk ke fiil. Huruf apa itu? Amilun. Dia huruf amil. Ya. Kal jawazim. Dia beramal seperti jawazim. Amil-amil jawazim. Ya, lam, lama, ya. Nah, terus ya. Lamul amr, lamun nahi, gitu kan ya. Wa nawasib, dan amil-amil yang pada nawasib itu huruf semua. Amil-amil yang nawasib, an, lan, kai, idan, nah, itu huruf semua. Wa ghairi amil ataupun yang enggak dia beramal. Semisal qad, sin, nah, saufa, ya, qad masuk ke fi'il madhi, fi'il mudhari. Dia enggak beramal. Dia cuma memberikan makna aja. Ya. Kalau masuk ke fi'il madhi, maknanya qad bisa tahqiq atau takrib. Kalau masuk fi'il mudhari bisa taksir atau taklil. Dia enggak beramal. Beda dengan amil-amil jawazim, beramal. Fi'il mudhari jadi majzum, fi'il mudhari jadi mansub kalau amil nasab. Ya. Terus lanjut. Wa qismun mukhtasun bil asma'i wa huwa naw'ani. Amilun ka hurufil jari wa inna wa akhawatiha wa ghairi amilin ka kaadati ta'rifi. Taib. Ah. Dan juga satu kisim, satu macam huruf yang khusus bagi masuk ke isim-isim. Dia ada dua macam. Yang pertama dia beramal seperti huruf-huruf jar. Ya. Dia beramal seperti huruf-huruf jar. Semisal inna dan saudara-saudaranya. Ya. Inna dan saudara-saudara dia beramal pada isim. Ya, beramal pada isim. Inna Zaidan qaimun. Nah, Zaid jadi mansub. Dan ghairi amil yang juga tidak beramal, semisal ada tu ta'rif. Ya. Ada tu ta'rif, maka dia enggak beramal. Dia masuk ke isim. Ya, semisal huruf al gitu kan. Al. Ya, al-masjidu. Nah, dia enggak beramal. Nah, terus wa qismun mustarikun mustarakun mustarakun bainahuma wa huwa naw'ani. Amilun kal hurufi musyabbahati bilaisa wa ghairi amilin. Kahal wabal wa thumma. Baik. Berikutnya ada qismun, ada satu jenis huruf yang mustarakun. Yang mustarak. Ya, bainaha. Yang mustarak bisa ke isim, bisa ke fi'il. Mustarak. Artinya dia bersekutu, berserikat. Bisa ke isim, bisa ke fi'il. Huruf ini. Ada dua macam. Yang beramal, semisal huruf musyabbah bilaisa. Huruf yang musyabbah dengan laisa apa? Ma. Huruf yang serupa dengan laisa. Ma. Ma hada basyara. Maknanya laisa hada basyara. Ya. Ma. Ma-nya itu nanti, ada nanti yang ma musyabbah bilaisa. Ma serupa dengan laisa. Misalkan saya katakan laisa zaidun qaiman. Boleh saya ganti ma zaidun qaiman. Berarti ma-nya itu ma musyabbaha bi laisa. Di Al-Qur'an itu ada. Ya, ucapan para emak-emak yang diundang oleh Imra'atul Aziz untuk melihat Yusuf, mereka mengatakan ma hada basyara. Orang ini bukan basyara. Itu berarti mana? Laisa hada rajul basyaron. Orang ini bukan basyar. Namun ini malaikat ini. Nah, katanya. Karena gantengnya Yusuf. Padahal Yusuf gantengnya itu cuma setengahnya Adam. Ya, Nabi SAW mengabarkan itu ketika Mi'raj di langit berjumpa dengan Adam di melangit pertama. Kemudian berjumpa dengan Yusuf. Hanya diberikan Yusuf nisfa itu, apa setengah jamalnya Adam. Setengah keindahan wajahnya Nabi Adam aja. Ya, berarti kalau Nabi Adamnya gimana? Oh, perfecto. Ya, dalam dunia cowok. Kayak mujahid. Nah, Kalau Nabi Adam jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Jangan, namun jangan antum tasbih, berarti Adam kayak Allah, laisa kamitslihi syai. Ini samalah kayak ada orang masuk surga seperti kilat gitu. Apakah orang itu jadi kilat gitu? Jeder kayak geledek. Jeder gitu, seperti kilat ya. Begitu. Paham enggak sini? Itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di Syarah Al-Aqidah wa Siti, waktu itu dilewat ya. Nah. Terus lanjut. Wal aslu fi kulli harfin mukhtasun an ya'mala fima mukhtasin. Mukhtasin ay ya'mala fima ikhtasso bihi. Wa inna ma lam ta'mal al ma'akhtisosiha bil isma bil asma'i litanziliha litanazzuliha min madkhuliha manzilatin manzilatal juz'i wa min thamma takhattaha al-amilu wa mithluha as-sinu wal aslu fi kulli harfin ghairi mukhtasin an la ya'mala wa innama amilat huruf al-hurufu al-mushabbahatu bilaisa ma'adami ikhtisasiha hamlan laha ala laisa. Nah, Masya Allah Mujahid. Masya Allah. Kasih air. Ada aqua glass enggak? Kasih air. Kalau enggak ada air sumur. Mujahid. Nah. Wah, sirah belum dibaca nih. Dari mana Mujahid tadi bacanya? Panjang amat antum. Nah, wal aslu fi kulli harfin mukhtas. Ya. Dan asal dari setiap huruf ya, dia mukhtas. Mukhtas pada isim atau mukhtas pada fi'il maksudnya. Setiap ada huruf yang mukhtas pada isim atau pada fi'il, yang khusus pada isim, ayyamala fi makhtassa bih, dia beramal pada apa yang dikhususkan untuknya. Wa innama lam ta'mal al. Nah, al itu tidak beramal. Kenapa? Ma'akhtisosiha bil asma. Ya, padahal dia dikhususkan pada isim. Ya. Kenapa demikian? Litanazzuliha min madkhuliha manzilatal juz'i. Karena dia menduduki ya, menduduki isim-isim tadi dari apa yang dia masukinya seperti kedudukan bagian dari isim tadi. Wa min sama, maka di sana takhattaha al-amilu. Ada amil yang melampaui. Ya, semisal sin. Ya. Wal aslu fi kulli harfin ghairi mukhtasin ala ya'mala. Ini pada huruf mukhtas yang khusus pada isim atau khusus pada fi'il. Ya, dia kalau huruf yang mukhtas, ya, huruf yang mukhtas itu hukum asalnya dia beramal. Namun hukum asal pada isim yang ghair mukhtas, yang ghair mukhtas maksudnya apa? Mustarok, ya, mustarok. Nah, yang ghair mukhtas yang mustarok ala yamala, dia nggak beramal. Wa inna ma amilat. Namun kenapa? Kok bisa beramal? Misal ma. Ya, yang berserupa dengan laisa. Wa inna ma amilat al-hurufu al-musyabahatu bi laisa. Namun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa itu beramal, kenapa? Ya. Ma ada mikhtisasiha, padahal dia enggak ada kekhususannya. Kenapa dia bisa beramal? Hamlan laha ala laisa. karena dia hamlan, ya dia dibawa, diikutkan kepada laisa. Taib. Sudah ya? Nanti kita masuk ke babul i'rab wal bina. Ya. Ya. Babul i'rab wal bina. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam.